Kita akan lanjutkan. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita dengarkan bersama adanya istilah yaitu al-iman al-mutlak dengan mutlakul iman. Jadi kalau kita mendapatkan janji-janji Allah, ya al-wa'ad, dari apa saja, seperti alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dan kedzaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan hidayah dan petunjuk. Dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk sesuai dengan kadar iman. Dia akan mendapatkan sempurna jika dia memiliki keiman yang sempurna, yaitu al-iman al-mutlak. Dia akan mendapatkan bagian itu, balasan tersebut, ya, tergantung dari tingkat keimanannya, ya, yaitu mutlakul iman, ya. Maka di sini ada istilah al-iman al-mutlak, ada mutlakul iman. Kemudian selanjutnya sampai pada perkataan muallif, qala al-muallifu rahimahullahu taala wa qawluhu illallah ay la ma'luha illallah, yaitu tidak ada ma'luh kecuali Allah taala. Jadi sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa lafzul jalalah Allah itu adalah mushtaq, bukan jamid. Mushtaq itu yang dikuatkan oleh Sibawih, ya, yang dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan dinukil juga oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid, bahwa lafaz Allah itu adalah lafzul jalalah mustaq, pecahan dari kata alihai lahuma ma'luhun. Oleh karena itu illallah ay la ma'luha, ya, la ma'luha. Dan kemarin sudah kita dengarkan bersama bahwa ada firman Allah, ya, huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum, surat Al-An'am ayat yang ketiga. Dialah Allah di langit dan di bumi, ya, yang mengetahui rahasia dan jahrakum, ya, yaitu jahr kalian. Nah, di sini Allah di langit dan di bumi maksudnya apa? Dijelaskan oleh surat Az-Zukhruf ayat berapa itu? 84, ya. Yaitu apa? Walladzi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah, ya. Dialah alladzi fis sama'i ilah. Di langit adalah dia ilah. Wafil ardi ilah. Apa ilah itu? Ma'luh. Makanya la ilaha illallah, yakni la ma'luha, yakni la ma'buda. Berarti apa? Surat Al-An'am, ya, dia Allah di langit dan di bumi, maksudnya apa? Ma'luhun fis samawati wa ma'luhun fil ardi, yang disembah di langit dan disembah di bumi. Nah, ini sehingga di sini kita punya pemahaman yang benar. Kalau tidak, seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa di dalam terjemahan tafsir Al-Kamil ternyata apa? Ternyata itu diartikan secara perkata. Dialah Allah di langit dan di bumi. Ya, jadi masalah. Ya, kalau kita lihat dari akidah Ahlus Sunnah, karena Allah fis sama, ain Allah qalat fis sama, tidak di ardh, tidak di bumi. Nah, sementara ayat mengatakan surat Al-An'am ayat ketiga apa? Allah di langit dan di bumi. Nah, ini kalau kita salah di dalam metode manhaj memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an yufassar ba'duha ba'dho. Ditafsir ayatnya itu oleh sebagian dengan sebagian yang lain, ya. Maka di sini ay la ma'luha illallah, yakni la ma'buda bihaqqin illallah. Walihadha hukiya an Quraisy qauluhum aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Oleh karena itu dihikayatkan ya, dari Quraisy perkataan mereka, yaitu dihikayatkan siapa yang menghikayah yang menceritakan, tentu Allah Ta'ala, karena dalam ayat ya lima bni lil majhul ya, naibul fa'ilnya qawul qawluhum ya, tentu saja fa'ilnya lah Allah SWT berfirman mengisahkan tentang perkataan orang Quraisy. Apa perkataan mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia, ja'ala dia siapa? Nabi Muhammad ya, menjadikan al-alihah jama' ilah ya, al-alihah jama' ilah, ilahan wahida, menjadi ilah yang satu. Nah, ini suatu pertanyaan yang menunjukkan keheranan dan tidak mau terima ketika Nabi menyampaikan la ilaha illallah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mereka tidak terima. Apa jawabannya? Aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah dia mau menjadikan ilah-ilah yang banyak itu sebagai ilah yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini merupakan sesuatu yang aneh ya, surat Sot ayat yang kelima. Jadi kalau begitu keanehan dakwah tauhid ini memang sejak dulu dan sampai hari kiamat akan ada orang yang mengatakan tentang keanehan dakwah tauhid. Mungkin versinya macam-macam. Kalau versinya orang musyrik Quraisy, inna hadza la syai'un ujab. Mungkin versinya orang Islam, jangan itu memecah belah umat. Ya ini ya. Jadi sama, cuman level dan versinya beda. Tapi begitulah ya dakwah tauhid ini. Tapi ingat bahwa dakwah tauhid itu penuh dengan keberkahan. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi ingat Allah berfirman ya dalam surah Al-A'raf ayat 96, seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan membuka barokah dari langit dan dari bumi. Jadi kita ya, kalau mendakwakan tauhid diberikan barokah. Itu ikhwan. Barokah. Kalau sudah barokah dari langit, ya sudah macam-macam barokah. Barokah ilmu, barokah umur, barokah harta, barokah istri, barokah anak, barokah semuanya. Dan tentu iman di sini, ya iman yang benar. Tidak akan benar iman kecuali dengan tiga macam tauhid. Ini para ikhwan ya. Sehingga apa? Betul. Ya, apa yang disampaikan oleh Al-Syekh bukan betul ya, saya kok membetulkan. Ya, betapa indahnya perkataan beliau. Beliau mengatakan belajar tauhid itu tidak sekedar global, tapi terperinci. Sehingga kita berupaya untuk mendapatkan al-iman al-mutlak. Ya, tidak semata-mata mutlakul iman. Sehingga ada orang dari dulu, saya ketika belajar tauhid, Ustaz, masalah tauhid itu insya Allah sudah final gitu. Bahasanya sudah final. Insya Allah kita gak bakal syirik. Nanti kita akan tahu ya, syirik itu seperti apa. Kita bakal syirik. Ya, bahasa seperti itu ya saya pikir keterbatasan ilmu. Dan itu merupakan ya area mutlakul iman. Bukan aliman al-mut. Al-mutlak. Nah kita ini berupaya belajar dan belajar untuk meraih dan meniti kepada al-iman al-mutlak, keimanan yang sempurna. Dan iman sempurna tentu harus dengan apa? Dengan ilmu. innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman jika disebut nama Allah hatinya bergetar, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah ini bertambah iman. Nah, kita ini sedang mempelajari ayat-ayat Allah, baik Al-Qur'an maupun hadis, yang terkait dengan al-imanu billah, terutama di sini tauhidul uluhiyah. Ini para ikhwan, masih tauhid uluhiyah. Kita butuh tauhid ini tauhid uluhiyah ya, bukan belum kepada tauhid asma wa sifat dan juga kepada pendalaman tauhid rububiyah, itu belum. Tauhid uluhiyah. Amma qauluhu ta'ala fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai'. Ya. Kemudian beliau mengatakan adapun firman Allah, yaitu surat Hud ayat 101, tidaklah sesembahan mereka itu bisa menolong mereka. Ya. Agnat itu mencukupi mereka. Allati yad'una min dunillah, itu sesembahan yang mereka seru selain Allah. Min syai' sedikit pun. Min syai' ya, min syai'in sedikit pun. Nah, maka di sini ya, min syai'in, min ini litakid. Maksudnya apa? Syai'in sedikit pun tidak bisa. Bahkan min kitmir ya. Apa min kitmir itu? Kulitnya satu biji, bukan kulit dalamnya, kulit luar, kulit dalamnya ya, kitmir. Itu dalam surat apa itu? Itu bisa lihat surat 35 ayat 13, yaitu surat Fatir ayat 13. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Surat Fatir ya, ayat 13. Antum tambahi ya, min syai' di sini bisa ditafsir dengan min kitmir. Kitmir itu apa? Kulit dalam dari satu biji ya, misalnya kacang nih, ada kulit luarnya, ada kulit dalamnya. Itu ya, kulit seperti itu tidak, artinya tidak bisa menguasai apa yang mereka seru ya. Apa yang mereka seru? Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kalian seru selain Allah, ma yamlikuna min kitmir, tidak mereka mampu menguasai bahkan dari kitmir. Nah, ini min syai' min litakid. Kemudian fahadat ta'alluh batilun li'annahu bighairi haqqin fahuwa manfiyun syar'an. Maka at-ta'alluh, yaitu menjadikan ilah-ilah ya, sesembahan-sesembahan tadi, ta'alluh tersebut batil. Kenapa? Karena dia tidak hak untuk disembah dan dia dinafikan secara syar'i. Nah, ini penting bagi kita untuk dipahami. Wa idan tafa syar'an fahuwa kal muntafi wuku'an. Ini kaidah penting. Ini syekh ya. Syekh itu senantiasa bawa kaidah. Wa idan tafa syar'an fahuwa kal muntafi wuku'an. Apabila sesuatu itu dinafikan, ditiadakan, ditolak ya oleh syariat, maka dia seperti ditolak keberadaannya. Maksudnya, ya ilah-ilah itu, ya memang satu sisi, diakui sebenarnya ada. Tuhan Yesus, Buddha Siddhartha Gautama, memang faktanya ada. Faktanya ada. Ya. Faktanya ada. Bahkan pada ayat sebelumnya, Sot ayat 5, ya, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah Muhammad itu menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi yang satu? Surat Nuh, waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'a wala ya'uqa wala ya'us ya apa wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala su'a wala ya'qa wa ya'usa wa nasra. Ya, apa kata kaum Nabi Nuh? Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Nah, memang di situ keberadaannya tidak bisa dipungkiri. Namun tidak diakui secara syar'i. Nah, ini antum boleh buat kaidah, sesuatu yang tidak diakui oleh syar'i kedudukannya seperti tidak ada. Ya, segala sesuatu yang tidak diakui oleh syar'i, oleh syariat, kedudukannya seperti sesuatu yang tidak ada, ya, sesuatu yang tidak ada. Nah, ini para ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata beliau, Allah taala menafikan fungsi peribadatan kepada ilah-ilah itu. Tapi memang ada, tapi dinafikan, ditolak syariat. Kalau syariat mengatakan tidak mengakui, berarti meskipun ada, seperti tidak adanya. Fala kororolahu, ya, maka dia tidak punya apa, tidak punya akar, ya, tidak punya dasar yang kuat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 26, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin jatustat min fawqil ardi ma laha min qarar. Ibrahim 26. Permisalan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, ya, yang ada di atas muka bumi, yang tidak punya apa, yang tidak punya akar, tidak punya dasar, ya, itu beda dengan ayat sebelumnya 24-25, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti kullahinin bi'idni rabbiha, ya, wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Di dalam kau melihat bagaimana Allah memberikan permisalan kalimat yang baik, yaitu apa? La ilaha illallah. Dengan pohon yang baik, punya tiga sifat, berapa kali saya sampaikan. Dan seperti sering saya sampaikan juga, tikraru ilmi min adabi talabil ilmi. Min adabi talabil ilmi. Mengulang-ulang ilmu termasuk adab dalam kita menuntut ilmu. Tidakkah kau melihat bagaimana Allah memberikan permisalan kalimat yang baik, la ilaha illallah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu punya tiga sifat, akarnya menancap ke dalam. Pohon yang tidak baik, malaha min koror, sehingga bisa dihempas. Ya, ya, kita lihat ada pohon yang tumbuh di air, seperti eceng gondok, ya, diinjek, indelep, hilang. Air keras, ya, hilang dia. Bisanya karena banyak, cuma satu hilang, ya. Tapi pohon kelapa diterjang ombak, dia tegar, ya, buahnya bisa dimakan kapan saja. Bahkan orang selfie kena angin, wah, masya Allah, cakepnya kena angin. Padahal itu angin sebagai apa? Sebagai ujian, ujian. Asyadul bala, balaul anbiya, tsummal amsal fal amsal. Wa bihadza yahsulul jam'u baina qawlihi ta'ala. Dengan demikian, ya, bisa didapatkan, mengumpulkan antara firman Allah, yaitu apa? Yang pertama surat Hud, yang tadi 101. Fama agnat anhum alihatuhum, tidaklah memberi pertolongan kepada mereka, ya, sesembahan-sembahan mereka. Dan yang kedua, wa qulu ta'ala hikayatan an Quraisy, surat Sot ayat 5. Aja'alal alihah ilahan wahida. Wa baina qouli ta'ala, firman Allah dalam surat Al-Imran 62, wa ma min ilahin illallah. Dan tidak ada, min di sini juga litakid namanya, ya, litakid. Apa litakid itu? Memberikan penekanan bahwa benar-benar tidak ada. Beda dengan mengatakan ma ilaha illallah. Seperti wa ma min dabbatin fil ardi illallah, ya, ma min dabbatin. Ini nakirah fi siyakin nafi namanya dalam bahasa Arab. Dalam ilmu usul fikih, an-nakiratu fi siyakin nafi. Apa? Yufidul umum, menafikan semuanya. Kalau misalkan dikatakan Astagfirullahaladzim. Seperti ini misalkan, fil masjid, Muhammadun fil masjid, Muhammad di masjid, ya, Muhammad di masjid, dengan mengatakan fil masjid Muhammad, itu beda, ya. Ada sini juga ini perbandingan yang tidak tepat sebenarnya, yang tepat sama-sama nakiroh, ya, nafi, seperti la ahada fil masjid, ini masuk juga ya. Apa contohnya ya? Ya contohnya apa? Fil masjid Muhammadun enggak, tidak bisa ya. Tidak bisa. Saya lupa contohnya apa ini ya. Yang bahasa Arab. Ini sebagai pengkayaan berat kita bahwa bahasa Al-Qur'an itu memiliki apa? Memiliki sastra yang sangat tinggi, ya. Contoh tadi yang saya sampaikan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Ini sebagai bantahan bagi mereka yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, tidak ada umum kecuali ada mukhassis. Ada di sini wa ma min dabatin, ini umum, ya. Nakirah fi siyakin nafi. Yang akal terima, syariat terima. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali Allah yang jamin rizkinya. Ini umum. Pertanyaannya, adakah yang melata di muka bumi yang tidak dijamin Allah rizkinya? Tidak ada. Berarti ini umum, tidak kemasukan apa? Takhsis, penghususan. Nah ini, sehingga orang-orang yang berdalil dengan kullu bid'atin dolalah, itu umum, tapi kemasukan khusus, tidak semua bid'ah sesat. Nah, karena tidak semua umum, kecuali ada penghususnya. Nah, ini ayat bukti. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bukan penjelasan saya. Ini contoh. Nah, ini wa ma min ilahin, termasuk min litakid. Seperti wa nurazzilu minal Qur'an. Kami turunkan Al-Qur'an min litakid, bukan litab'id, bukan sebagian, semua. Nah, menunjukkan bahwa semua. Ini juga demikian. Litakid untuk apa? Untuk nafi al-ilah. Wa ma min ilahin illallah, ya. Wa ma min ilahin illallah. Maka kata beliau, fahadhil alihatu mujarradu asma'in la ma'aniya laha wala haqiqah, la ma'aniya laha wala haqiqata. Maka alihah-alihah tadi sekedar nama, ya, Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, sekedar nama di zaman Nabi Nuh. Sekarang Yesus, di zaman Nabi adalah Ta'uzza, Marat, Hubal, sekedar nama, ya, sekedar nama. Maksudnya la ma'aniya laha, tidak ada maknanya, tidak ada maknanya di sini, tidak ada fungsinya, pengakuan, ya, dhon, pengakuan. Iyattabi'una illa dhon. Nah, baru ayat ini tepat untuk orang kafir. Mu'tazilah ayat itu dipakai kepada ahlus sunnah ketika menggunakan khabar wahid, khabar ahad, tidak benar, ya. Iyattabi'una illa dhon, tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan belaka, ya. Iyattabi'una illa dhon, ya. Antum bisa tambahin nanti itu, ikhwan. Iyattabi'una illa dhon, ya. Dalam surat 53 ayat 28. Surat 53 ayat 28. An-Najm, ya. Surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 28. Allah berfirman, "Wa ma lahum bihi min ilmin, ya, iyattabi'una illa dhann, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Ya. Mereka tidak punya ilmu dalam masalah ketika mengakui, ya, malaikat, ya, dengan nama-nama perempuan, tidak beriman dengan akhirat, Lata Uzza sebagai Tuhan, semuanya, semua dhon, dan dhon ini tidak akan diberikan kepada kebenaran. Antum bisa tambahi ya, yang ada kitab bisa tambah, yang sudah punya catatan juga bisa tambahi ya. Ya, sehingga tidak ngajinya bukan surat 2 ayat 100, surat 3 ayat sekian, surat 4 ayat sekian, tidak dijelaskan. Bagaimana orang bisa? Benar enggak maksudnya? Ya. Karena ada kan kajian surat QS sekian sekian QS sekian. Terus ayatnya seperti apa? Tafsirnya bagaimana? Nah ini. Ya, ayat satu menjelaskan pada yang lain tapi dijelaskan. Dijelaskan nah ini. Maka di sini wala haqiqata, dan tidak ada hakikatnya. La ma'aniya laha wala haqiqata. Ya, meskipun nama-nama tersebut ada. Ya, dalam surat Nuh ada apa? Ada Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Ya. Dalam yang lain adalah Ta'uzza, Manat dan Hubal. Pada zaman sekarang ada macam-macam. Kenapa? It hiya batilatun syar'an, ya. Dengan demikian karena apa? Karena semua hiya ilah-ilah itu batilah, batil secara syar'an, ya. Batil secara syar'an sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya. Wa ma tad'u min dunillah fahuwa batil. Wa ma tad'u min dunillah fahuwa batil. Dalam surat Al-Hajj itu, ya. Fahuwa batil Al-Hajj. Ntar ayatnya bisa ditambahkan nantinya, ya. Surat Al-Hadid ayat berapa itu ya? Ayat berapa? Ada yang tahu? Ya? Ayat? Ayat 62. Tolong dibacakan silakan. Ayat surat Al-Hajj ayat 62, ya. Surat Al-Hajj ayat 62. Surat Al-Hajj itu surat yang ke 22, ya, ayat 62. Ntar dulu. Dzalika bi annallaha huwal haq, ya, wa anna ma tad'u min dunillah, wa anna ma yad'una min dunillah fahuwa batil. Al-Hajj ayat 62. Antum tambahin di situ. Karena ayat 1 menjelaskan ayat yang lain. Ya, apa kata Allah? Ya demikian karena Allah itu yang hak. Adapun yang mereka seru selain Allah adalah batil. Nah, sehingga apa? Para ulama mengatakan, seperti Syaikh bin Baz nulis kitab apa? Akidah Shahihah dan Akidah Batilah. Bila ada kitab judulnya Akidatun Shahihah wa Akidatun Batilah. Jadi istilah-istilah mereka itu tidak sembarangan. Mereka istinbat kepada ayat atau kepada hadis, karena mereka al-alama, banyak ilmunya gitu. Dan kita pelajari cara mereka, ya. La tastahiqu an tusamma alihah, sehingga apa? Tidak berhak dinamakan alihah. Li'annaha la tanfa'u wa la tadur. Karena alihah, sesembahan tadi itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga bisa memberikan madarat. Ya. Seperti surat Yunus ayat 18, ya. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'una indallah. Haula syufa'una indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Surat Yunus ayat 18. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Wala takhluqu wala tarzuku, tidak bisa menciptakan juga tidak bisa memberikan rezeki. Jadi nama-nama tersebut kama qala ta'ala ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Surat Yusuf 40. Ya, apa yang kalian sembah selain Allah itu tidaklah kecuali nama-nama yang kalian beri nama dan juga bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ya tentang nama-nama itu min sultan, satu dalil pun min sultanin, tidak ada ini ya. Allah tidak menurunkan semuanya itu. Nah, ini para jemaah rahmati Allah ya. Oleh karena itu yaqulun, kemudian selanjutnya at-tauhidu inda al-mutakallimin, tauhid dalam pandangan ahlul kalam. Apa itu yaqulun inna makna ilah, yaitu alah wal alah al-qadir alal ikhtira. Ilah adalah alah. Fayakunu makna la ilaha illallah la qadira alal ikhtira illallah illallah. Mereka berkata sesungguhnya makna ilah adalah alah. Alah adalah yang mampu untuk menciptakan yang baru, al ikhtira. Ya. Sehingga makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang mampu untuk menciptakan yang baru kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu ini makna yang salah. Oleh karena itu Syekh Muhammad ya bin Khalil Harrosh, beliau adalah ulama besar Al-Azhar Kairo. Ya. Meninggal kurang lebih tahun 1954-an atau 55. Beliau mengatakan bahwa Asy'ariyah itu punya pemahaman la ilaha illallah ini, Al-Azhar Kairo, ya bisa disampaikan kepada UAS nanti itu. Ya, bahwa Asy'ariyah itu punya pemahaman la ilaha illallah maknanya la qadir al-ikhtira illallah. Jadi la ilaha illallah adalah tidak ada yang bisa menciptakan yang baru. Padahal itu masuk kepada tauhid apa? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah diakui oleh semuanya. Ya. Jadi wa tauhidu indahum, tauhid bagi mereka ahlul kalam, dan memang Asy'ariyah itu ahlul kalam. Ya. Kenapa? Dari Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau itu memang dulu bersama Al-Jubba'i, bapak tirinya 40 tahun. Al-Jubba'i itu ada Mu'tazilah. Ya, kemudian setelah itu beliau keluar dari Mu'tazilah membangun madzhab Asy'ariyah. Ya. Setelah ketemu dengan seorang ahli hadis ya, yaitu siapa ya? Yahya bin Zakaria ya. Beliau mendapatkan masalah sifat-sifat Allah dari hadis. Kemudian beliau baru menyusun kitab yaitu ya, Al-Ibanah min Usuluddiyanah, rujuknya beliau kepada ahlus sunnah. Ya. Dan kitab ini diakui oleh seorang tokoh diakui oleh Aqil Syirath, diakui. Saya punya videonya. Kitab tersebut diakui. Ya. Nah, Ahlul Kalam mereka kata Muhammad bin Khalil Harrosh, seorang pembesar mufti dan beliau guru besar dari Al-Azhar Kairo, di mana Al-Azhar Kairo itu Al-Qahira ini terkenal dengan Asy'ariyahnya. Beliau mengatakan bahwa Asy'ariyah ini ya, ini didukil oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam kitab Situjuror min usuli ahli al-athar, bahwa memahami la ilaha illallah itu dengan apa? Dengan seperti yang disebutkan Syekh ini. Yaitu apa? Tidak ada yang bisa menciptakan yang baru kecuali Allah Ta'ala. Ya. Fatakulu, mereka mengatakan huwa an tuwahhidallah fatakulu huwa wahid fi dhatihi la qasimalah wa wahid fi af'alihi la syarikalah wa wahid fi sifatihi la syabilah la syabihalah walau kana hadza makna la ilaha illallah lama angkarat Quraisyun ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam da'watahu wala amanat bihi wa saddaqat. Ya, jadi tauhid bagi ahlul kalam adalah engkau mengesakan Allah apabila kamu mengatakan, ya, Allah esa dalam zatnya, la qasimalahu, tidak terbilang, tidak terbagi, wa wahidun fi af'alihi, esa dalam perbuatannya, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya dalam perbuatannya, wa wahidun fi sifatihi, dan esa dalam sifatnya, la syabihalahu, tidak ada yang serupa dengannya. Seandainya hadza makna, ini adalah makna la ilaha illallah, apa kata beliau? Lama angkarat, pasti orang Quraisy tidak akan mengingkari ala nabi SAW dakwatahu, yaitu dakwah nabi. Dan pasti orang Quraisy beriman kepadanya dan membenarkan. Kenapa? Li'anna Quraisyan taqulu la khaliqa illallah. Karena Quraisy mengatakan tidak ada pencipta kecuali Allah. Wala khaliqa ablag min kalimatin la qadira. Dan tidak ada khaliq ini ablag. Lebih apa? Lebih jelas, lebih mantap artinya dibandingkan dengan kalimat la qadira. Ya, sehingga Syekh di sini ingin apa? Gimana kok kalah dengan orang syirik Quraisy, alul kalam nisbatkan pada Islam? Ya, kenapa? Li'annal qadira qad yaf'alu wa qad la yaf'al. Kalau qadir, ya, bisa dia berbuat, bisa tidak berbuat. Ammal khaliqu faqad fa'ala wa haqqaqa biqudratin minhu. Adapun al-khaliq, maka dia pasti berbuat dan haqqaqa biqudratihi minhu, dan dia pasti mewujudkan dengan kemampuannya. Sehingga apa? Fasara fahmul musyrikin khairam min fahmi haula'il mutakallimin wal muntasibin lil Islam. Sehingga pemahaman orang musyrik ini jadinya lebih baik dibandingkan dengan mereka ahlul kalam dan orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam. Ini menunjukkan jeleknya, buruknya, yaitu ilmu kalam. Ternyata ahlul kalam memahami la ilaha illallah, la qadira alal ikhtira illallah, tidak ada yang mampu menciptakan yang baru kecuali Allah. Orang musyrik Quraisy memaknai la khaliqa illallah. Ternyata la khaliqa illallah dengan la qadira ala al-ikhtira illa illallah lebih mantap mana? La khaliqa. Berarti akidahnya lebih, ini pemahamannya masih lebih baik orang musyrik Quraisy. Ini pernyataan saya, bukan saya. Ya, tentu mereka tidak bakal terima. Mereka tidak akan terima. Ya. Tapi acara ulasan Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin di sini yang perlu kita gali. Ya. Kita gali karena beliau sampaikan alasan-alasannya. Jadi kalau al-Qadir tidak ada, tidak mampu, sama la khaliqa, tidak ada yang mencipta. Kalau al-Qadir itu bisa berbuat, bisa tidak. Tapi kalau la khaliqa pasti berbuat dia, pasti bisa dengan kemampuan dan bisa mewujudkan kemampuannya. Ya, fattauhidul ladzi ja'at bihir rusul fi qoulihi ta'ala ma lakum min ilahin ghairuh ay min ilahin haqiqiyyin yastahiqqu an yu'bada wa huwa Allah. Adapun tauhid yang dibawa oleh para rasul sebagaimana firman Allah Al-A'raf 59, tidak ada bagi kalian min ilahin, satu orang ilah pun atau satu ilah pun selain Allah Ta'ala. Ai maknanya yaitu ilahin hakikiyin, ya, ilah hakiki, bukan ilah majazi, Berarti ilah-ilah yang lain milah ilah-ilah majazi, kiasan saja. Iyattabi'una illa dhon, mereka tidak meyakini, tidak mengikuti persangkaan bahwa ini bisa nyambung saya dengan Allah Ta'ala, bahwa kuburan bisa nyambung saya dengan Allah Ta'ala. Buktinya dia sholat kok, Nabi sholat, berdoa kok, ya. Habis ditanya malaikat munkar nakir, ya Rabb aqimis sa'ah hatta arji ila ahli wa mali, ya Rabb, ya Allah ya Rabbi, tolong segerakan hari kiamat sehingga aku bisa apa, kembali kepada hartaku dan kepada keluarga. Loh, berarti berdoa, ya kita minta doanya dia. Coba dibalik-balik. Ya. Iyattabi'una illadh-dhon. Tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan. Ya, demikian. Sampai di sini dulu. Kita break dengan azan, setelah itu kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saya lanjutkan dulu ya, karena ini penting sampai beberapa paragraf ya. Wa minal mu'sifi annahu yujadu katsirun minal kuttabil an alladhina yaktubuna fi hadhil abwabi tajiduhum indama yatakallamuna 'ala at-tauhid la yuqarriruna aktsara min tauhidir rububiyyah. Ya, yang termasuk yang disesalkan adalah ya, didapatkan banyak dari para penulis pada zaman sekarang ini, al-an, al-kutab, jamak dari katib, ya, yang menulis pada bab ini, masalah tauhid, engkau akan mendapatkan ya, ketika mereka bicara masalah tauhid, tidaklah mereka mengakui kebanyakan dari pengakuan tauhid itu dibandingkan dengan tauhid rububiyah. Jadi kebanyakan ya para penulis tentang masalah tauhid itu hanya banyak membahas tauhid rububiyah. Wa hadza ghalatun wa naqsun 'azimun. Ini ghalat ya, salah dan kekurangan yang sangat besar. Coba ini yang mengatakan ya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Berarti apa? Ya kita membahas tauhid rububiyah itu sepertinya tidak urgen. Ya. Karena itu diakui oleh orang musyrik Quraisy. Ya. Kalau porsinya lebih banyak membahas tauhid rububiyah, dikatakanlah beliau hadza walatun wa naqsun adzimun. Ya. Kenapa? Ya. Orang musyrik Quraisy mengakui surat Yunus 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard? Amma yamliku sam'a wal absar? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Wa yukhrijul mayta minal hayy? Wa may yudabbiru al-amr? Fasayaquluna Allah. Qul afala tattaqun? Jelas. Katakan Muhammad, tanyakan kepada orang musyrik Quraisy, siapa yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang telah mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa yang mengatur alam? Ternyata orang musyrik Quraisy mengakui, mereka akan menjawab, yaitu Allah. Jadi itu sudah kata beliau, banyak para penulis tentang tauhid ketika bicara kebanyakan masalah tauhid rububiyah, yang menciptakan langit, yang seperti itu. Ya, ini beliau dikatakan ghalat, salah, naqsun azim, kekurangan yang besar, bukan berarti kemudian tidak benar, ya tidak, ya. Ya cuman penulis, kalau sudah penulis berarti dia pendakwah, bukan ada demikian. Nah, kalau dia mendakwah, porsinya yang beliau ini menurut analisa beliau, beliau menganalisa bahwa banyak para penulis berarti banyak pendakwah, konsentrasi dakwah tauhidnya kepada tauhid rububiyah. Ini salah kalau seperti itu. Ya, tapi bukan berarti salah mendakwakan tauhid rububiyah. Tapi porsinya aksar, la yuqarriruna aksar min tauhid rububiyah. Wa hadza ghalat wa rasul adzim. Apa selanjutnya? Wa yajibu an naghrisa fi qulubil muslimin. Ya, dan kita wajib naghris, apa? Menanam dalam-dalam ke hati-hati kaum muslimin. Apa yang ditanam? Tauhidal uluhiyati aksaro min tauhidir rububiyati. Menanamkan ke dalam hati kaum muslimin dalam-dalam tentang tauhid uluhiyah lebih banyak daripada tauhid rububiyah. Ah, bukan berarti menanamkan tauhid rububiyah memperbarui, bukan berarti salah. Tapi kalau porsinya tidak benar, jadi salah. Akhirnya apa? Salah pemahaman Asy'ariyah alul kalam. Tadi sudah saya siapkan buku, ya, di mana nukil lengkap perkataan. Kalau saya bacakan asik dengarnya, karena nas dari ya Dr. ya Muhammad bin Khalil Harrosh, beliau ahlu sunnah, tapi beliau adalah guru besar dari Syekh Kabir di Al-Azhar Kairo, karena Kairo terkenal dengan Asy'ariyah tadi. Itu. Dan beliau nukil bahwa itu pemahaman Asy'ariyah. Nah ini ikhwan, rugi, ya. Makanya kalau ada ustaz mendakwakan tauhid, dimaksud tauhid uluhiyah. Kalau kita bahas usulus salasa itu menyangkut tauhid uluhiyah. Ya, dan kita pasti akan merasa asik kalau taksil ilmi itu disampaikan. Seperti saya sampaikan pada antum, al-iman al-mutlak dengan mutlakul iman. Saya sampaikan perkataan saya selalu Syekh, bahwa belajar tauhid itu bukan global tapi terperinci. Nah, perinciannya itulah yang menambah apa? Iman. Perincian itulah yang menambah apa? Keutamaan-keutamaan tauhid yang disampaikan dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Ya, sehingga jangan mengatakan tauhid lagi. Sampai saya, maaf nih, saya bersabar untuk menyampaikan pada setiap keadaan pakai konsep yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud. Maka narrajulu minna idza ta'allama asyara ayat lam yujawizunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat, ya, melebihinya sampai mengamalkan dan sampai paham dan mengamalkan kandungannya. Paham dan amal, tidak mungkin antum paham kecuali baca. Mendengar juga membaca. Ya, baca, paham, amal. Nah, kalau bisa hafal empat konsep ini. Kalau antum tidak bisa, kalau ilmu fikih antum sulit, berat. Ngafalin bulughul maram berat. Ya, lebih baik ngafalin Al-Baqarah. Nah, tapi ketika ngafalkan maudhu'i tauhid, mana dulu? Ini perkataan Syekh. Tauhid apa? Uluhiyah. Antum gak mau nambah? Boleh. Matannya kitab tauhid saja. Ya. Ah, matannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ah takliknya baru terserah antum, Syekh Mahfud. Ya. Ini tadi banyak tadi tambahan ayat yang terkait dengan masalah tauhid. Nah, itu kalau dihafalkan, baca, paham, amal, hafal, jadi mendarah daging. Tentu akan berbeda iman kita para jemaah. Akan berbeda pengaruhnya pada kehidupan. Akan berbeda. Dan juga insya Allah ya akan berbeda taufik yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Ya. Taufik yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Artinya lebih banyak kita paham, lebih banyak kita mengamalkan, lebih banyak bisa dihafal, itu akan lebih menguatkan sensor. Ya. Sensor syirik, nah ini syirik, ini tauhid. Sensornya lebih kuat, ya sehingga lebih cepat kembali kepada Allah Ta'ala ketika terjerumus. Ya, walam yusiru ala ma fa'alu, wahum ya'lamun, tidak terus menerus dalam dosa dan dia tahu. Nah ini, nanti apa hubungan syirik dengan dosa? Dijelaskan di sini. Syirik dengan dosa, kita lanjut dulu, ya. Apa kata beliau? Wajib bagi kita menanamkan dalam-dalam ke hati kaum muslimin tauhid uluhiyah lebih banyak daripada tauhid rububiyah. Bukan berarti menanamkan tauhid rububiyah salah, tapi kalau porsinya salah, jadi salah. Paham ya? Kenapa? Ini alasan beliau. Li'anna tauhidar rububiyati lam yungkirhu ahadun ingkaron hakikiyan. Karena tauhid rububiyah tersebut tidak ada seorang pun yang mengingkari secara hakikiyah. Ya, tidak ada, mengakui semua. Fa kaununa la nuqarriru illa hadzal amru, ya. Fa kaununa la nuqarriru illa hadzal amral fitriyal ma'luma bil akli. Dan posisi kita, kedudukan kita tidaklah mengakui tauhid rububiyah ya kecuali ini merupakan perkara al-fitri al-ma'lum bil akli, yang bersifat fitrah, yang diketahui oleh akal. Antum semua sudah ditanya ya, sudah berapa waktu lalu sudah saya sampaikan dalam firman Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, ya qalu bala syahidna, itu dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adam ya min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, ya. Ketika Allah Ta'ala Tuhanmu mengambil perjanjian pada Bani Adam dari sulbi keturunan mereka, Allah Ta'ala minta persaksian atas mereka dengan ucapan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah itu Rabb kalian, qalu bala syahidna, betul. Jadi kita sudah mengaku secara fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yubajisanihi, rawahul Bukhari. Setiap yang lahir dalam keadaan fitrah, yaitu bertauhid ya, bapaknya yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi, ya. Nabi Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi bahwa ya khalaqtu ibadi kullahum hunafa fajatalathum asyayatin, bahwa aku menciptakan hambaku semuanya itu hunafa, bertauhid. kemudian setan yang telah menggelincirkan mereka. Ya. Nah ini, sehingga apa? Wanaskutu anil amri alladhi yaglibu fihil hawa huwa naqsun azimun. Ya. Dan kita berdiam diri dari perkara alladhi yaglibu fihil hawa, di mana perkara itu hawa nafsu telah mengalahkan perkara itu, ini merupakan kekurangan yang besar. Apa perkara itu? Tauhid uluhiyah. Maksudnya kalau kita diam, tidak menyampaikan tauhid uluhiyah, di mana hawa nafsu telah mengalahkan itu, jangan tauhid lagi. Ya, itu perpecahan. Bisa menimbulkan perpecahan umat kalau kita dakwah tauhid. Kalau versinya orang musyrik Quraisy, inna hadza la syai'un ujab, itu perkara yang aneh. Versi mereka apa? Wa yaqulun, ya. Dalam surat apa itu? As-Saffat 35-36. Wa yaquluna la inna la tariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan ilah-ilah kami gara-gara tukang syair yang gila? Itu versinya orang musyrik Quraisy ketika apa? Ketika mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Nah, ternyata versi sekarang ada tauhid lagi. Makanya saya mencoba ikhwan, ya, mengumpulkan beberapa perkataan para ulama tadi yang saya sampai berantum, al-iman al-mutlak sama mutlakul iman. Ya, itu harus antum jangan lupa sampai mati. Ya, al-iman al-mutlak, iman yang sempurna. Mutlakul iman, ya, adanya iman. Ya, seperti Nabi bersabda, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang-orang yang masih ada dalam hatinya iman seberat biji dzarrah. Jadi antum kalau la ilaha illallahnya tidak syirik, ya alhamdulillah, ya, insyaallah keluar dari api neraka. Cuman mau tidak masuk? Kalau mau ya silakan daftar sendiri-sendiri. Saya enggak mau. Maka itu namanya mutlakul iman. Lah, mutlakul iman ini maka balasannya baik adab maupun rahmat yang didapatkan sesuai seberapa jauh kadar iman. Kalau al-iman al-mutlak, iman yang sempurna, sehingga semua ayat yang antum baca, hadis yang dibaca sebagai jaminan balasan itu kalau memiliki al-iman al-mutlak, iman yang sempurna. Lah, kita itu selalu berproses menuju kepada dari mutlakul iman menjadi al-iman al-mutlak. Ternyata apa tambahannya? Ya, thalabul ilmi, nutut ilmu dengan ayat, dengan hadis. Makanya saya sampaikan kepada antum, jangan bosan belajar tauhid. Programkan bagi antum yang tidak belajar di ma'had, hafal ayat-ayat tentang masalah tauhid. Kalau antum hanya belajar di sini, berarti sebulan dua kali, itu pun kalau tidak libur. Itu pun antum kalau tidak libur juga. Maka hafalkan satu ayat, hafalkan satu hadis, hafal pulang dihafalkan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Seperti tadi saya sampaikan konsepnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, maka narrajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat menambah hingga apa? Paham dan mengamalkan. Paham tidak mungkin tanpa baca. Baca sendiri juga kadang tidak paham. Maka kita apa? Wasuhbatu ustadzin. Ustadz juga ngambil dari masyayikh, dari para a'immah. Bukan dari akal saya. Itu. Nah, kalau itu cara begitu ditambah, sudahlah kalau antum mau ngafalin bulughul maram berat. Ya, jangankan kita. Yang duduk aja di majelis apa di majelis masyayikh berat, ya, nah, belum baru mungkin fima makna, tapi tauhid, ayo bagaimana bisa mendarah daging, sehingga ketika tadi saya mengatakan merupakan kesalahan besar ketika kita diam terhadap tauhid uluhiyah, merupakan kesalahan besar kalau kita porsinya tauhid rububiyah, ya. Nah sekarang kalau gitu mari kita praktekkan. Porsinya banyak tauhid uluhiyah. yang antum hadir, ajak teman-teman. Sayang. Ya. Saya sampaikan metodenya, saya sampaikan ambil-ambil perkataan penting daripada dari para ulama, perkataan penting. Sehingga dari perkataan itu antum bisa membuat kesimpulan program diri antum masing-masing, program diri kita. Kalau saya melihat ya dengan perkataan para ulama, kalau kita sinkronkan semua ya, maka empat, baca, paham, amal, hafal, darah daging. Karena kata Abdullah bin Umar, dinaka dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk. Fandur amman ta'khud, khud 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khud 'anil ladzina malu. Agamamu agamamu, suruh hati-hati. Hati-hati dengan agamamu. Kenapa? Karena itu darah dan daging kamu. Oh, berarti agama itu adalah darah daging. Kalau memang tidak semua bisa mendarah daging, agama itu enggak lepas dari akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk dan sebagainya. Mungkin yang lain tidak bisa mendarah daging, ya, ada di kulit-kulitnya. Tapi akidah ayo bisa. Kalau akidah itu rukun iman yang 6 plus dengan perkara yang gaib, tidak bisa semuanya. Rukun iman yang pertama, al-imanu billah. 3 macam tauhid, antum belajar asma wa sifat, pening. Ya, Al-Qawaidul Muslah Syekh Utsaimin, pening baca berkali-kali. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, mendarah daging. Ya. Sehingga kalau saya berharap pelajaran di sini kalau bisa satu saat kosong untuk tes hasil dari pelajaran dulu dengan menghafal ayat-ayat itu supaya mendarah daging, sehingga kita keluar Allah Ta'ala berfirman begini tentang uluhiyah, tentang begini, antum keluar sendiri ya, keluar itu, di samping hafal ayatnya, paham maksudnya dan diamalkan, dan antum akan merasakan nikmatnya belajar setelah itu ya. Kalau jiping itu silakan bagi 60 tahun ke atas. Ya, jiping bagi 60 tahun ke atas. Ya, hadir dapat barokahnya majelis ilmu. Pulang opo pelajarannya yombo itu urusan. Ya, tapi kita yang masih muda-muda ya masih di bawah 40, di bawah 50 jangan. Ya, kita lihat siapa? Ibnu Hazm Adz-Dzahiri mulai belajar umur 30. Itu pun tidak sengaja masuk masjid langsung duduk. Mau sholat jenazah aja ada jenazah. Kemudian apa? Dimarahi sama orang tua. Kamu ini sudah gede kok enggak paham-paham. Kok langsung duduk masuk masjid? Loh. Ada apa sih kok saya dimarahi? Tapi dia enggak ngelawan. Dia berterima kasih, belajar dia. Oh, ternyata apa? Jadi imam Ibnu Hazm Adz-Dzahiri 30 itu ya. Nah, saya berkali-kali menyama begini. Oleh karena itu tolong antum aktif, bahkan proaktif. Ustaz, tolong sekarang jangan pelajaran tes. Oh, Masya Allah, senang saya. Ya, berarti bulan depan pas libur ini. Antum pas berarti. Ya, tes. Ya, jadi ayat-ayat itu supaya mendarah daging. Ya, kalau antum tidak mau dengan syarah Syekh Utsaimin karena banyak tambahan, masa tambahan ilmu tidak mau? Saya yakin antum tidak begitu. Cukup dengan matannya. Ya, tapi insya Allah ada berapa ayat? 3 ayat hafal, 3 ayat tentang masalah tauhid uluhiyah hafal, masya Allah. Hafal, paham. Ya, kalau orang punya harta bingung dia jaga hartanya, tapi kalau punya ilmu, ilmu akan jaga dia. Dia akan dijaga dan akan terasa. Ingat dengan ayat Allah, tidak hanya dengan makna saja. Ya, makanya Syekh Shalih Al-Syekh, ya, ini saya dapatkan dari Ustaz Yazid ngomong, Syekh Shalih Al-Syekh, tapi saya belum tabayyun tersebut benar di mana sumbernya, ya. Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan bahwa belajar tauhid itu bukan bersifat global, bukan bersifat apa? Mujmal, tapi mufassal terperinci. Nah, ternyata perinciannya tadi ada mutlakul iman, ada al-iman al-mutlak. Ini para ikhwan. Nah, al-iman al-mutlak ini ya, kita dengan thalabul ilm. Nah, thalabul ilm minta maaf, jangan sekedar jiping, jangan. Ya, kalau perlu antum punya kitab aslinya yang bahasa Arab, bagus, masya Allah, alhamdulillah. Ya, siapa tahu kemudian tergugah untuk belajar bahasa Arab. Ya, ya sama saya juga masuk Lupia sudah umur 30 tahun sudah punya anak dua. Ya, dan kosongan masuk sana, sama, gitu. Antum jangan, jangan apa, jangan mundur. Kalau kita belajar bareng, belajar sama-sama. Ya. Makanya saya akan pakai target minimal. Sekarang antum 30, kalau 60 tinggal 30 tahun. Masih ada 30 tahun. Kalau antum enggak sempat belajar dulu di majelis, di ma'had, ya, di majelis yang dari jam 7 sampai jam 12. Ya, kalau di Libya jam 7 sampai jam 12. Ya, ada Ustaz Sulihin, ada Ustaz Ilham. Ya. Dari jam 7 sampai itu pun berapa hari? Dari Senin sampai Jumat. Antum enggak bisa? Duduk di sini, ayo pelan-pelan kita selesaikan dua jilid kitab ini. Tapi saya berharap supaya dapat hasil dan maksimal, dan hasil itu dirasakan dunia akhirat. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, itu dunia akhirat. Ya, kalau Ibnu Katsir mengatakan di dunia dapat petunjuk, di akhirat dapat keamanan. Gitu. Ya. Dan petunjuk dan keamanan berdasarkan imannya. Kemudian kata beliau, fa ibadatu ghairillah hiyallati ya hiyallati yusaituru fiha hawal insan. Ya, yusaituru fiha hawal insani ala nafsih. Beribadah kepada selain Allah itulah ya di mana hawa nafsu manusia menguasainya. Wah, ini kalau kita panjangin panjang, ya. Ibadah kepada kuburan. Ya, ibadah kepada gunung. Kalau gunung, batu besar, kebanyakan memang sudah orang musyrik. Nah, yang kuburan ini ya masih banyak kaum muslimin. Makanya tadi beliau mengatakan al-muntasibin fil Islam, orang yang menisbatkan kepada Islam ini. Ya. Hatta yasrifahu an ibadatillahi wahdah, sehingga apa, memalingkan orang itu dari apa, dari beribadah hanya kepada Allah. Fayabudu al awliya, wayabudu hawa. Ya, dia manusia tadi beribadah kepada para wali, beribadah kepada hawa nafsunya. Hatta ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hatta ja'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam alladhi hammuhu ad-dirhamu wad-dinaru wa nahwuhuma abidan. Ya, sehingga orang tersebut sebentar, hatta ja'alan nabiyyu sallallahu hatta ja'alan nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi hamuhu ad-dirham wa dinar wa nahuma abidan hatta ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alladhi hamuhu ad-dirham wa dinar wa nahuma abidan. Ya, ini maksudnya begini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang hammuhu ad-dirham wad-dinar, yang tujuannya adalah dirham dan dinar dan yang semisalnya, sebagai hamba. Ya, maksudnya orang yang hawa nafsunya hanya harta, maka disebut dengan apa? Ta'isu abdud dinar, ta'isu abdud dirham. Celakalah ya hamba dinar, celakalah hamba dirham, yaitu hamba harta. Jadi Nabi SAW menjadikan orang yang memang ya tujuannya adalah dunia sebagai apa, disebut sebagai hamba, hambanya harta, hambanya uang. Ta'isu abdud dinar, ta'isu abdud dirham. Ya, Nabi bersabda dalam hadis yang lain, man kanatid dunya hammahu Mangkanatid dunya hammahu ja'alallahu astaghfirullah. Mangkanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa mangkanatil akhirah niyatahu ja'alallahu jama'allahu amrahu wa ja'ala baina wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa lam atathu ad-dunya wa hiya raqima. Nabi bersabda, barang siapa yang dunia menjadi tujuan semata, maka Allah farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan akan menjadikan rasa kurang di kedua pelupuk matanya, dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali apa yang sudah ditentukan untuknya. Wa man karatil akhirah niyatahu, dan barang siapa akhirat menjadi niatnya, jama'allahu amrahu, Allah akan menolong urusannya. Wa ja'ala kinahu fi qalbi, Allah akan jadikan rasa cukup dalam hatinya, ya. Dan wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah, dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina sehingga tidak menjadi hamba dari dunia. Wa qala Allahu azza wa jal afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ya. Bagaimana pandanganmu kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, ya, hawa nafsunya sebagai ilah, ya. Nah, ini hawa nafsu itu biasanya terkait dengan maksiat dan dosa. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat, ya. Dunia jannah diciptakan dikelilingi perkara tidak menyenangkan, neraka perkara syahwat nafsu, hawa nafsu. Makanya fal ma'asi, kita beliau ini, ya, min haitsul ma'nal am awil jinsul amu yumkinu an na'tabiraha minasyirki, ya. Maksiat-maksiat dari sisi makna yang umum atau jenis yang umum mungkin untuk dikategorikan, digolongkan, kita anggap sebagai bagian dari syirik. Ini taksil, ikhwan, ya. Makanya saya senang, ya, baca, ya, penjelasan saya Muslim. Kenapa? Beliau menjelaskan taksil bahwa maksiat itu termasuk bagian syirik. Tapi syirik apa? Syirik kecil. Termasuk juga bagian dari kufur, tapi kufur kecil. Banyak ayat yang menunjukkan, hadis yang menunjukkan, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya. Jadi maksiat termasuk bagian dari kesyirikan. Nah, ini yang ingin dikatakan, saya tambahkan lagi sedikit lagi. Wa amma bima'nal akhos fatankasumu ila anwa. Adapun syirik secara makna lebih khusus dibagi berapa macam. Satu, syirkun akbar. Dua, syirkun asghar. Tiga, maksiatun kabiroh. Empat, maksiatun shoghiroh. Ya. Yang pertama, ya, adapun ini ma'asi, ya, maaf, ini bukan makna maksiat secara khusus. Ada empat, syirik besar, syirik kecil, maksiat besar, maksiat kecil. Ya. Sebab syirik itu juga termasuk maksiat. Ya. Maksiat itu apa? Membangkang. Ya, membangkang. Kullu ummati yadkhulul janna illa man aba. Faqalu man ya'ba faqala. Ya. Man atau anidkhulul janna wa man asoni faqad aba. Asoni bermaksiat. Nah, bermaksiat kepada Rasul termasuk syirik. Ya. Bermaksud kepada Rasul baru syirik. Taat kepada Rasul baru tauhid. Ya. Sebagaimana Yahudi ketika mau meninggal, anak Yahudi noleh kepada bapaknya Yahudi. Apa katanya? Ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Nah, taat diri apa? Masuk Islam. Ya. Kebalikan dari taat apa? Maksiat. Nah, tadi masuk Islam kufur juga ketaatan. Apa masuk Islam ketaatan? Kufur juga maksiat. Nah, makanya beliau katakan di sini, ma'asi min haitsul am, dari secara umum masuk dari kesyirikan, tapi secara khusus dibagi syirik besar, syirik kecil, maksiat besar, dosa kecil, ya. Nah, ini para ikhwan. Nah, dosa dosa besar, dosa kecil ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Surat apa itu? Ya. Dosa besar, dosa kecil. Ya. Dalam surat. Nanti saya carikan ya. Jadi di sini ya maksiat secara khusus dibagi empat. Syirik besar, syirik kecil, dosa besar, dosa kecil. Wa hadhil ma'asi minha ma yata'allaqu bihaqqillah. Ah, maksiat-maksiat ini diantaranya ada kaitannya dengan haknya Allah, yaitu tauhid. Sudah kita bahas ya, atadri ma haqqullah. Wa minha ma yata'allaqu bihaqqil insan nafsah. Ya. Dan yang lain dari maksiat tersebut berkaitan dengan hak manusia itu sendiri. Ya, hak manusia itu sendiri. Wa minha ma yata'allaqu bihaqqil khalqi, dan juga ada yang berhubungan dengan haknya makhluk. Wa tahqiqu la ilaha illallah amrun fi ghayatis su'ubah. Jadi merealisasikan secara sempurna la ilaha illallah amrun fi ghayatis su'ubah, perkara yang tidak mudah. Ya, untuk mendapatkan al-iman al-mutlak. Tentu al-iman al-mutlak dimiliki oleh para anbiya. Al-iman al-mutlak. Ya. Walihada qala ba'dus salaf. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan kullu maksiatin fahiya nau'un minasyirki. Bahwa setiap maksiat itu dia termasuk bagian dari kesyirikan. Ya, yaitu syirik kecil. Barangkali sampai di sini ya. Atau saya tambah sedikit lagi boleh. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan ma jahadtu nafsi ala syai' mujahadataha ala al-ikhlas. Tidaklah ya aku memerangi diriku atas sesuatu mujahadataha yang lebih ya dalam memeranginya untuk sungguh-sungguh alal ikhlas, untuk ikhlas, untuk murni ya. Ikhlas itu murni. Murni dari apa? Baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya, syirik besar maupun syirik kecil. Wala ya'rifu hadza illal mu'min, dan hal ini tidak mungkin bisa diketahui kecuali orang mukmin. Ya, amma ghairul mu'min, adapun orang tidak mukmin, fala yujahidu nafsa 'alal ikhlas, tidak akan dia memerangi dirinya untuk ikhlas, untuk bertauhid. Walihada qila li Ibnu Abbasin, oleh karena itu dikatakan Ibnu Abbas, innal yahuda yaqulun, orang Yahudi mengatakan nahnu la nuwaswisu fi shalah, kami tidak akan ya, apa? Nuwaswisu, kami tidak akan mengacaukan dalam salat. Qala fama yasna'u syaiton biqalbin kharib, apa yang bisa dilakukan oleh syaitan kepada hati yang rusak? Fasyaiton la ya'ti liyukharribal mahdum, setan tidak akan pernah datang ya untuk merusak sesuatu yang sudah hancur ya, walakin ya'ti liyukharriba al ma'mur, tapi setan akan datang merusak hati yang makmur, hati yang bersinar, itu mau dipadamkan ya, liyutfi'a nurallahi bi'afwahi, mereka akan memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Walihada lamma suqiya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam anna ar-rajula yajidu fi nafsi ma yasta'dimu an yatakallama bih. Oleh karena itu ketika ada orang yang mengeluh kepada nabi ya, dia mendapatkan pada dirinya yang besar yang akan diucapkan. Nabi mengatakan wajabtum dhalik, qalu na'am, qala dzaka sharihul iman, kamu dapatkan itu, iya itu merupakan sharihul iman, iman yang jelas. Ini dijelaskan oleh para ulama dengan hadis yang lain. Seperti kalau ada orang mengatakan kamu, siapa yang menciptakan ini dan itu? Man khalaqa hadza wa hadza? Man hadza khalaqallah wa man khalaqa hadza? Ini yang menciptakan Allah. Terus siapa yang menciptakan ini? Adalah Allah. Wa man khalaqallah? Bertanya siapa yang menciptakan Allah? Falyantawil sta'id billah. Berhenti dan ta'awud pada Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain katakan, kul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Ini dengan hadis itu. Maka kalau ada keraguan dalam hati kita, ya ada keraguan. Saya itu nanti surga ada atau tidak? Karena saya iman kepada surga. Saya ini apa tujuan saya? Karena terkadang ada. Ya. Apakah kau mendapatkan dirimu seperti itu? Qalu na'am. Qala dzaka sharihul iman. Itu sharihul iman. Kalau mendapatkan keraguan dalam hati, segera falyasta'id billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadis sahih. Atau mengatakan qul amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Nah ini ya. Ai anna dzaka huwa al-alamatul bayyinah ala anna imanakum sharih. Itu menunjukkan tanda yang jelas bahwa iman kalian jelas. Li'annahu warada alaih, kan itu masuk ke dalamnya. Ya. Ini paham maksudnya? Jadi ketika ada sesuatu hal yang ragu, itu setan yang bisikkan. Berarti dia terpaan angin bisikan setan yang menerpa yang sudah kokoh dalam hati tapi goyang. Sehingga dikatakan zaka sharihul iman, itulah sharihul iman, tapi harus diucapkan dengan apa? Qul amantu billah. Ya. Saya bawakan beberapa hadis tersebut, ya. Ini ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa la yazalun nas yatasaaluna hatta yuqal hadza khalaqallahu khalqa faman khalaqallahu faman wajada min dalika syai'an falyakul amantu billah. Wa fi riwayat amantu billah wa rasulihi rahu muslim. Senantiasa manusia bertanya-tanya sampai ada pertanyaan ini yang menciptakan Allah. Kemudian ada bisikan, siapa yang menciptakan Allah? Mungkin pernah antum pernah punya perasaan begitu. Bahkan anak-anak kita, bi, Allah maha besar ya. Seperti apa besarnya Allah? Pernah tidak? Pernah? Ini antum bisa jawab tidak? Mungkin iya ya. Seperti apa besarnya Allah? Bagaimana saya jawabnya? Dan setan bisa bermain di situ. Kalau gitu bi, siapa yang menciptakan Allah? Ternyata setan itu masuk mulutnya anak kita. Setan, apa katanya? Ya. Barang siapa yang mendapat begitu, hendaklah dia mengatakan qul amantu billah, aku beriman pada Allah. Ya, dalam hadis yang lain, setan yang datang seperti itu. Nah, kita sudah ada keyakinan bahwa yang menciptakan Allah, yang berhak disembah adalah Allah Ta'ala. Kemudian ada yang menggoyahkan. Nah, ketika ada yang menggoyahkan, kita ingin berbicara. Sementara kita yakin, tapi ada yang menggoyahkan. Nah, ini maksudnya dzakah sharihul iman. Itulah iman yang jelas. Artinya keraguan yang menerpa tadi menjelaskan posisi keberadaan iman kita. Li'annahu warada alaih, karena dia masuk ke dalamnya. Ya. Wala yaridu illa ala qalbin sahihin khalis, dan perasaan dan kondisi seperti itu tidak mungkin lewat kepada kecuali hati yang benar, hati yang sehat dan hati yang bersih. Ya. Paham maksudnya? Ya, silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini, ya kalau itu bawa kitabnya ya bagus. Kalau ada terjemahannya silakan ya. Baik, sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Silakan. Yang menyampaikan semangat banget. Kalau tidak terbesit dari penjelasan ini beberapa pertanyaan, ya menunjukkan antum paham semua atau tidak paham semua, antara dua itu. Dzaka sarihul iman. Ya, kalau yang bawa kitab insyaallah bisa menikmati terjemahannya. Ada pertanyaan? Jelas? Baik, sekarang saya bertanya pada antum. Jawab. Apa maksud ya dari hadis lengkapnya begini, hadis tersebut. Lengkapnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qol Ja'anasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu inna najidu fi anfusina ma yata'adama haduna an yatakallama bihi qala waqad wajadtumuh qalu na'am qala dzaka sharihul iman rawahu muslim. Ya, ada beberapa manusia dari sahabat nabi datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau bahwa sesungguhnya kami mendapatkan pada hati kami, pada jiwa kami, dalam diri kami ma yata'adzama ahaduna, yaitu yang kami anggap ta'adzam, satu dari kami saling membesarkan, an yatakallama bih, untuk kami ucapkan. Ya. Nabi tidak bertanya apa itu, tapi Nabi paham ya. Nabi kemudian bertanya apa? Kalian mendapatkan itu pada diri kalian? Iya. Itu adalah sharihul iman. Nah, ini kalau tidak ada penjelasan kita enggak paham ya. Nah, dijelaskan oleh para ulama dengan hadis tadi ya, yaitu adanya syak, keraguan dalam hati. Apapun bentuknya. Mungkin antum ragu dengan siksa neraka, antum ragu dengan adab, dengan nikmat surga, setan bisa datang memberikan itu. Padahal sebelumnya kita apa? Yakin. Sebelum kita beriman. Nah, ternyata apa? Kalau mendapatkan itu tandanya sharihul iman, berarti iman yang jelas. Sudah ada iman diterpa. Ya, diterpa. Sehingga wah ini kok begini, berat. Ini kok begini? Kita mau bicara ini. Dan nah, disampaikan kepada Nabi, kalian mendapatkan itu? Iya. Itulah sharihul iman. Baik. Mudah-mudahan penjelasan saya juga sharih. Ya, sehingga antum benar tidak ada pertanyaan. Ada tidak? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.